Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita Besar harapan kita dari apa yang kita amalkan, apa yang kita akan kaji nantinya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi ilmu nafi' yang membuahkan amal. Semoga Allah memberikan taufik dengan apa yang kita harapkan dan dengan apa yang kita cita-citakan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Ad-Durrah, Ad-Durrul Bahiyah. Yang merupakan karya atau tulisan Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Membicarakan masalah-masalah fikhiyah dari beberapa pertemuan yang telah kita lalui, kita sampai kepada keterangan pernyataan beliau, wa fima ada dzalika khilafun wal ashl tahara fala yanqulu anha illa nakilun sahih lam yu'aridhu ma yusawihi aw yuqaddamu alayhi, yaitu dalam pembahasan tentang beberapa jenis najis, baik najis yang disepakati itu najis ataupun najis yang itu diperselisihkan najisnya. Dan dalam apa yang diperselisihkan najisnya, ada yang kuat bahwa itu benar-benar najis, ada yang dia bukan najis. Dan dalam masalah ini telah kita sampaikan sebelumnya, kita telah mendengarkan keterangan beliau, pernyataan najisnya sesuatu perlu dengan dalil. Karena asal segala sesuatunya thaharah, suci. Tidak berpindah dari hukum asal ini, fala yunqal anha, kecuali adanya nas, penukilan nas yang sahih, yang kuat, bahwa itu adalah najis. Dan nas tersebut tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang membantahnya, baik dari nas yang serupa dengannya ataupun bahkan lebih rendah darinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan dalam masalah ini kita kenal di sisi ulama pentarjihan, penguatan, ini najis atau bukan najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, sebagian telah kita dengarkan. Dan nampaknya sebagian yang lain belum kita dengarkan. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, secara umum bahwa di sana ada perkara-perkara yang diperselisihkan, apakah itu najis atau bukan, baik dia itu perkara itu benar-benar najis atau yang rajih dia najis atau yang rajih dia bukan najis. Namun secara umum mungkin bisa kita sebutkan sebagai bentuk tambahan di sini, bahwa apa yang dia dinyatakan najis. Setiap hewan yang haram dimakan, dan tidak memiliki darah yang mengalir, kemudian sulit untuk memisahkan diri darinya. Saya ulangi, setiap hewan yang diharamkan dimakan, dan maaf, tadi saya salah dalam menyebutkan, saya ulangi. Setiap hewan yang haram dimakan, dan bukan dari hewan yang darahnya tidak mengalir, dan sulit seorang terlepas darinya. Adapun hewan yang haram dimakan, maka ini oleh para ulama disebutkan dengan dalil Inna Allaha wa Rasulahu yunhiyanikum an luhumil alhumuri fa innaha rijsun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, demikian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melarang kalian dari daging keledai. Melarang kalian dari daging keledai, yaitu keledai peliharaan, bukan keledai liar. Karena dagingnya ini rijzun, dan rijzun diinginkan dengan najisun. Apa yang haram dimakan? Maka dagingnya najis. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maita au daman masfuha au lahma khinzir fa innahu rijzun. Lahmu khinzir dalam ayat, daging babi yang sudah kita dengarkan sebelumnya, bahwa daging babi apa? Najis. Dengan ayat ini, fa innahu rijzun, dia adalah najis atau riksun, dan daging babi hewan yang tidak kita, atau daging yang tidak kita makan. kecuali manusia, dagingnya haram dimakan, tetapi dia suci. Satu waktu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyingkir dari Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya, mana Abu Hurairah? Setelah itu Abu Hurairah muncul dan Rasulullah mengatakan, dari mana engkau? Maka kata beliau, kata Abu Hurairah, saya menyingkir ya Rasulullah karena saya dalam keadaan junub. Saya dalam keadaan junub. Maka kata Rasulullah subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin tidaklah najis. Juga berkaitan dengan seorang kafir yang diikat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk ke dalam Islam. Keadaan seorang kafir ini diikat di masjid, di tiang masjid, ia menunjukkan bahwa dia bukanlah najis. Kalau seandainya dia najis, tidak diikat di masjid. Karena dikatakan dia bukan najis, maka dagingnya pun bukan najis. Adapun ayat innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrikin najis, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28, diinginkan dengannya najis keyakinannya, agamanya. Najis i'tiqadnya. Bukan najis badannya. Sehingga itulah didapati Rasulullah mengikat seorang musyrik di masjid beliau. Demikian pula yang kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama ini membenarkan menikahi ahlul wanita, ahlul kitab. Wanita ahlul kitab. Yang tentunya dengan menikahi wanita ahlul kitab akan terjadi hubungan intim dengannya. Kalau najis tentunya tidak terjadi hubungan intim dengannya. Sehingga keterangan ini juga membawa keterangan yang lain, bahwa orang-orang kafir itu tidak najis. Yang dikatakan dengan ayat tadi, innamal musyrikuna najasun, diinginkan dengan keyakinannya, i'tiqadnya, agamanya. Demikian apa yang tidak mengalir darahnya. Apa yang tidak mengalir darahnya. Suatu waktu Rasulullah mendapatkan pada air minumnya dijatuhi oleh lalat atau seekor lalat. Dan beliau tidak membuang semua air minum tersebut. Beliau hanya menyelupkan lalat tersebut sekali. Kemudian beliau membuang lalat itu. Dan air minum yang tercelupi lalat tadi masih bisa diminum. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a adzubabu fi syarabi ahadikum falyughmisha atau falyughmishu fa innahu fi ahadi janahihi da'un wal akhar dawa'." Sesungguhnya apabila lalat masuk, jatuh, masuk ke dalam air minum kalian, maka celupkan dia sekali. Karena pada salah satu di antara dua sayapnya itu ada penawar. Dan yang lain ada racunnya. Atau yang pertama adalah racun, yang lainnya adalah penawarnya. Tentunya ketika kita mencelupkan lalat tersebut, maka kita telah menunaikan, mengamalkan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari fikih hadis yang didapatkan di sini, lalat bukan hewan yang mengalir darahnya. Dan masuk ke dalam minuman, minuman tersebut tidak ternajisi. Berarti hewan tersebut bukan najis. Kemudian juga dari fikih hadis yang bisa kita ambil bahwa ketika kita menyelupkan lalat yang jatuh ke air minum kita, tidak perlu kita mencelupkan berulang-ulang. Cukup kita celupkan satu kali. Dan apa yang menimpa air minum kita niscaya adalah racunnya pertama kali. Kemudian kita celupkan, maka dia akan mengeluarkan dawanya. Atau penawar dari racun yang dia keluarkan. Atau penyakit yang dia keluarkan. Tidak perlu kita mencari tahu sayap mana yang ada apanya. Ada racunnya, sayap mana yang ada penawarnya. Tidak perlu. Kita hanya disuruh untuk mencelupkan. Sehingga kita terhindar dari was-was dan keraguan. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Juga di antara hewan yang bisa dimakan, dari hewan yang tidak memiliki atau tidak memiliki darah yang mengalir adalah belalang. Yang ini walaupun terkhusus untuk belalang, tetapi difahami hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir bukanlah hewan najis. Kemudian apa yang sulit kita menjauh darinya, terlepas darinya. Dicontohkan oleh para ulama, yaitu kucing. Kucing adalah hewan yang keluar masuk, berlalu lalang di depan rumah kita, di dalam rumah kita. bahkan masuk ke tempat tidur kita. Sehingga dari baiknya dan mudahnya agama ini, kita dibimbing bahwa hewan yang seperti ini tidak najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innaha laisat binajas binajis abna'am, innaha laisat binajasah, innaha minat tawafin alaikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini dikuatkan oleh al-Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Sesungguhnya kucing ini, kata Rasulullah, bukanlah najis. Dia adalah hewan yang tawafin, hewan yang berkeliling di sekitar kalian, keluar dan masuk rumah kalian. Karenanya hewan ini bukan najis, kata Rasulullah. Seandainya hewan yang seperti ini najis, sulit bagi kita untuk terlepas dari apa? Dari kenajisan. Namun dikecualikan dalam masalah ini, kita ingat keterangan tentang apa? Anjing. Kita ingat tentang keterangan anjing. Maka anjing dengan perselisihan yang ada di sisi para ulama, yang benar air liur anjing itu adalah najis. Sepengetahuan saya sudah kita lewati tentang air liur anjing. Benar demikian ya ikhwan? Air liur anjing sudah kita lewati? Sudah ya? Nah, sehingga kami sekedar mengingatkan. Jadi air liur anjing itu najis. Berbeda dengan anjing. Anjing juga hewan yang berkeliling di sekitar kita. Karena itulah dari pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan siapa yang mengikuti beliau, anjing bukan hewanlah najis. Anjing bukan hewan najis. Bahkan air liurnya pun bukan najis menurut beliau. Tetapi yang benar, anjing air liurnya najis. Dengan perintah untuk kita mencuci bejana kita apabila terjilat dengan anjing, dengan air liurnya tentunya, dicuci 7 kali. Di awalnya dengan tanah, air dengan tanah, kemudian selanjutnya dengan air. Tentunya perintah 7 kali karena kita ketahui bersama najis ada yang ringan, ada yang kuat. Ada yang mughalladhah, ada yang mukhaffafah, ada yang kuat dan ada yang ringan. Dari kuatnya najis diantaranya dicuci dengan campuran air tanah. Dengan tanah dicampur air, kemudian dicuci 6 kali setelah itu dengan air. Yaitu jilatan apa? Air liur atau jilatan anjing dengan air liurnya. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga hewan yang di sekeliling kita dengan keterangan tadi bukan najis. Namun hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah apa? Najis. Ini kaidah secara umum. Kalaupun Imam Syaukani sudah mengatakan bahwa apa yang ada dalilnya itu najis, apa yang tidak ada dalilnya itu bukan najis. Tetapi apa yang dikatakan terbimbing dengan dalil bahwa itu najis, itu najis. Apa yang tidak, maka itu bukan najis. Kita hanya sekedar mengemukakan apa dari yang umum. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya, juga hewan yang telah menjadi bangkai. Selain manusia, hewan laut, dan hewan yang tidak mengalir darahnya. Hewan yang tidak mengalir darahnya. Semua bangkai najis, kecuali manusia, hewan laut, dan hewan yang tidak mengalir darahnya. Manusia telah kita lewati hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Dalam riwayat disebutkan hayyan wa mayyita, dalam keadaan hidup dan dalam keadaan dia telah mati. Hayyan wa mayyita, dalam keadaan dia hidup dan dalam keadaan dia mati. Bukan tidaklah najis, atau bukan najis atau tidak najis. Kemudian hewan laut. Tentunya hewan laut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-96. Dihalalkan bagi kalian buruan hewan laut. Demikian makanannya. Buruan hewan laut, apa yang diburu dari hewan laut? Dipancing ataupun dipukat, yang masih hidupnya, itu namanya hewan buruan. Ada yang sudah menjadi bangkainya. Bangkai, baik itu mati dengan sendirinya di laut, atau mungkin dalam perburuan, ternyata hewan itu mati. Inilah yang disebut dengan ayat wa ta'amuhu. Makanannya, makanannya ini apa yang dijadikan makanan dari hewan laut yang telah menjadi bangkai. Apa yang dijadikan makanan dari hewan laut yang telah menjadi bangkai. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, berkaitan dengan to'am dan berkaitan dengan soid. Soid, apa yang diburu, baik dengan pancing, baik dengan pukat, dan ketika kita mendapatkannya masih hidup, belum mati, atau yang kita dapatkan telah mati, halal bagi kita. Maka semua hewan laut bukanlah najis dan halal. Semua hewan laut bukan najis dan halal. Ya, halal untuk dimakan. Jadi apa saja yang tergolong hewan laut dengan kaidah yang umum ini, halal dan tidak najis. Di antara para ahli ilmi mengatakan, di antaranya Al-Imam Samahatu Syekh Shalih Al-Fauzan, seandainya didapatkan ikan di laut wajahnya, kepalanya kepala manusia, tapi dia itu ikan, maka halal dimakan kalau didapatkan. Tapi kalau tidak didapatkan, walhamdulillah. Sehingga tidak najis dan halal. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Tadi disebutkan apa yang tidak mengalir darahnya, sudah disebutkan. Apa yang tidak mengalir darahnya, maka ini bukan najis. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian beliau mengatakan, yang saya ingat kita belum masuk ke dalam pembahasannya. Kita kembali kepada apa yang beliau katakan, yaitu berkaitan dengan madhi, berkaitan dengan madhi, berkaitan dengan mani, berkaitan dengan khamr. Dan juga apa yang disebutkan seperti madhi wadi, seperti madhi wadi. Yang pertama berkaitan dengan madhi. Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan, baik laki ataupun perempuan. Keluar ketika naiknya rasa syahwat. Dia keluar di saat naiknya rasa syahwat dan keluarnya tidak menyebabkan seorang lemah ataupun lemas. Madhi ini yang disebut oleh para ulama pembuka keluarnya mani. Pembuka keluarnya mani. Madhi cairan yang bening, dan sifatnya antara kental dengan encer. Sehingga seorang ketika keluar cairan yang seperti ini pada kemaluannya, itu bukan mani tetapi apa? Itu adalah madhi. Terlebih lagi saat memuncaknya syahwatnya. Madhi ini najis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing seorang sahabat yang bertanya kepada beliau tentang madhi, beliau mengatakan, yughsilu dzakarahu wa yatawadda, agar hendaknya seorang mencuci kemaluannya ketika keluar apa? Madhi. Dan setelah itu dia berwudu, karena madhi membatalkan wudu. Madhi membatalkan wudu. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Demikian yang menunjukkan najisnya karena ada pencucian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Miqdad Ibn al-Aswad. Demikian wadi. Wadi adalah cairan yang agak keruh, yang keluar di kemaluan seseorang, laki ataupun perempuan, saat dia mengejan. Saat dia mengejan. Maka ini adalah najis pula. Sebagian ulama memasukkan dia kepada madhi, tetapi wadi berbeda dengan madhi, itu yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Dan kemudian berikutnya mani. Air mani atau yang biasa kita kenal dengan sperma. Adalah air yang keluar dari kemaluan seorang karena syahwat. Atau sempurnanya syahwatnya. Keluar karena syahwat atau tersempurnakannya syahwatnya. Dan keluarnya ini disertai dengan kondisi lemah pada badan seseorang. Cairan ini berwarna putih, keruh, dan dalam keadaan kondisi sakit biasanya mengarah kepada arah kekuning-kuningan atau bahkan memudar putihnya. Tapi keluarnya karena adanya puncaknya rasa syahwat. Yang disertai dengan futurnya badan seseorang, lemahnya badan seseorang. Mani yang benar bukan najis. Kalaupun di sana ada ulama yang mengatakan itu najis, namun yang benar bukan najis. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bajunya didapati bekas air mani. Dan mengering. Kemudian beliau cukup mengeruknya dan memakai pakaian tersebut sholat kembali. Seandainya ini najis, maka tentunya sebagaimana beliau menyuruh untuk mencuci kemaluan, tentunya beliau juga akan mencuci pakaian tersebut. Sehingga bukanlah najis. Namun suatu yang dikatakan bukan najis, bisa jadi tentunya dia kotoran. Karena bukan najis, dia kotoran. Karena itu mencuci kotoran walaupun bukan najis, perkara yang dibimbing oleh fitrah. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci mani yang masih basah yang melekat di pakaiannya. Sehingga dengan didapati beliau sekedar mengeruk atau mengerik mani yang melengket, yang telah mengering, dan mencuci yang masih basah, menunjukkan bahwa mani ini bukanlah najis, namun karena sifatnya sebagai kotoran, perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan dengan air. Wallahu a'lam bisawab. Dan barulah beliau masuk kepada pembahasan khamr. Khamr, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pernah kita jelaskan bahwa khamr bukan najis. Karena khamr dengan pensyariatannya secara berurutan, lantas kemudian diharamkan, maka ketika terjadi pengharaman atau ditetapkan pengharaman oleh Allah, para sahabat membuang dan memecahkan, membuang khamarnya di jalan-jalan Madinah dan memecahkan bejana-bejana khamarnya, dan mereka berjalan di atasnya. Seandainya itu najis, tentunya mereka tidak membuang di jalan dan tidak berjalan di atasnya. Karena itu khamar yang benar dari pendapat yang ada bukanlah najis. Khamar tuak atau minuman keras, miras atau yang sejenisnya. Inilah yang beliau sebutkan di sebagian nuskhah tadi, sudah disebutkan penyebutan tersebut. Dan baru kemudian beliau masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan tathirun najasat, mensucikan dari apa-apa yang najis. Mensucikan dari apa-apa yang najis. Telah masuk waktu Isya dan tentunya kita kedepankan dulu azan, baru kita sambung sedikit sejenak menyempurnakan apa yang ingin kita ambil pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sebetulnya dengan keterangan Al-Imam Syaukani tadi telah mencukupi kita insyaAllah dalam pembahasan apa yang itu najis. Cuma mungkin muncul beberapa pertanyaan yang butuh jawaban terhadapnya. Dari apa yang biasa kita dapatkan, yaitu berkaitan dengan darah. Kalau darah haid, darah nifas, maka sudah kita dapatkan keterangannya dahulu bahwa darah haid dan sejenisnya darah nifas adalah darah yang najis. Tetapi berkaitan dengan darah, maka darah di sini apakah najis atau bukan? Yaitu darah manusia. Wallahu a'lam bisawab, masalah ini masalah yang didapatkan cukup terjadi perselisihan yang kuat di sisi para ulama. Kalaupun hampir boleh dikatakan sebagian besarnya, mereka lebih cenderung mengatakan darah itu secara umum najis. Mereka mengatakan secara umum darah itu najis. Sebagaimana di dalam ayat, illa ayyakuna maita au daman masfuha. Dan diakhir dengan fa innahu wa fa innaha rijzun. Fa innahu rijzun. Selengkapnya ayat tadi sudah dibaca, kullu nam kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijzun. Disebutkan dam masfuh, darah yang terpancarkan. Maka dengan perkataan rijisun di akhir ayat tadi, fa innahu rijisun, sebagian besar mereka mengatakan darah itu najis. Lantas dinukilkan beberapa kesepakatan bahwa darah itu najis. Hanya saja perkara ini perkara yang sebetulnya diperselisihkan oleh para ulama. Bukan sekarang, tapi bahkan permasalahan yang diperselisihkan semenjak dahulu. Sebagian lagi yang lain mengatakan darah itu bukanlah najis. Darah itu bukanlah najis. Tentunya sisi pendalilannya, yang pertama, asal segala sesuatu taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Kemudian di antara manusia apabila terjadi padanya cedera, terpotong tangannya misalnya atau jarinya, maka dari anggota badan yang terpisah dari badannya tersebut, jari tangannya, ini tetap dikatakan suci karena dia bahagian Bani Adam atau manusia yang tadi dihukumi apa? Suci. Darahnya pun yang mengalir keluar akan menimpa dirinya. Tentunya dengan demikian badannya suci, darahnya juga suci. Dalam keterangan yang lain, para syuhada yang gugur di medan peperangan, ada yang tersayatkan, ada yang tertusuk, mengeluarkan darah. Ketika mereka dikuburkan sebagai syuhada, tidak dikafani dan tidak dimandikan. Karena keadaan mereka sebagai apa? Syuhada. Dikuburkan sebagaimana keadaannya. Darahnya kalau dianggap najis, maka masa jenazah dikubur dalam keadaan ternajisi. Sementara jenazah yang dia tidak wafat dalam peperangan, sebelum dia dikuburkan, dimandikan, disucikan. Mandi jenazah hukumnya wajib, memandikan jenazah atau jenazah ini dimandikan hukumnya wajib. Sehingga ini menunjukkan juga sucinya darah. Kemudian didapati dalam peperangan dan disebutkan oleh mereka hadis yang dianggap kuat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah pernah mengutus dua mata-mata yang mengawasi musuh. Salah satunya terkena bidikan dan terluka mengeluarkan darah. Maka satunya menjaga dan satunya sholat. Sehingga dalam keadaan sholat, tidak membatalkan sholatnya walaupun darah itu mengucur keluar. Seandainya najis tentunya dibersihkan dahulu ataupun dipisahkan apa yang najis. Kemudian beberapa keterangan yang lain yang menguatkan bahwasanya darah manusia tidaklah najis. Karena itu mereka para ulama yang berpandangan dengan darah tidak najis menyelisihi yang mengatakan najis. Wallahu a'lam bisawab, kami secara pribadi cenderung mengatakan darah itu tidak najis, berpegang dengan pendapat yang mengatakan ulama yang mengatakan darah itu tidak najis. Kecuali tentunya ada keterangan dalil yang pasti tentang najisnya. Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, maka perlu kita perhatikan bahwa beberapa pendalilan yang dipakai para ulama tidak najisnya darah. Beredar bahwa darah yang keluar itu bukan darah yang banyak. Darah yang sedikit. Sehingga darah yang sedikit bukanlah najis kecuali darahnya banyak. Pernah satu waktu Abdullah ibn Umar melihat pada kainnya atau pakaiannya darah atau percikan darah. Beliau pun mencucinya, namun masih tersisa warnanya. Masih tersisa warnanya. Yang ini menunjukkan bahwa kalau sedikit tidak menjadi masalah. Tetapi kalau banyak, mimbab dari bab kehati-hatian seorang ingin membersihkan dirinya dari apa yang mungkin mengkhawatirkannya, maka boleh dia membersihkan darah yang banyak tersebut. Namun Allahu a'lam bisawab, darah tersebut tidaklah najis. Demikian pernah didapati Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar juga sama dalam keadaan sholat. Pakaiannya didapati darah, beliau mencucinya, kemudian masih tersisa bekasnya, beliau tetap sholat dengan pakaian tersebut. Jadi apa yang diinginkan dengan darah yang sedikit? Ini bahkan suatu yang tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Kemudian didapati Abu Hurairah keluar dari hidungnya darah. Dan beliau mengusap dengan tangannya membersihkan darah tersebut. Kemudian beliau sholat. Dengan tanpa berwudu. Ini juga menunjukkan darah bukan apa? Bukan najis. Demikian kata mereka, apa yang keadaannya darurat. Yaitu ketika peperangan, menghindari darah suatu hal yang sulit. Ketika terjadi tebasan, sayatan, tusukan, maka keadaan yang seperti ini menunjukkan keadaan darurat darah tidak dipandang lagi sebagai satu keberatan najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga itu sebagaimana tadi disebutkan bahwa kami secara pribadi lebih cenderung mengatakan bahwa darah itu, berpendapat dengan para ulama yang mengatakan darah itu bukan najis. Walaupun tadi sudah kita katakan pula, jumhur ahlul ilmi memandang najisnya darah. Kemudian masih berkaitan dengan darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan, diakibatkan robeknya atau rusaknya jaringan urat ataupun syaraf yang ada pada bagian bawah rahim. Yang ada pada bagian bawah rahim, bukan di dalam rahim, tapi bagian bawahnya. Dan menyebabkan keluar melalui jalannya, yaitu kemaluan pada wanita. Istihadhah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Namun bukan dari rahimnya, tapi dari bawah rahimnya terjadinya urat yang pecah atau robek atau syaraf. Darah istihadhah bukan darah haid. Tetapi biasanya darah istihadhah membarengi darah haid. Membarengi darah haid bisa saja bareng bersamaan, bisa saja lebih dahulu dari darah haid, bisa saja setelah darah haid. Membedakan darah istihadhah dengan darah haid, darah istihadhah seperti darah luka ketika kita terluka, darah yang segar. Darah yang segar dan tidak beraroma seperti darah haid. Namanya luka yang terjadi di bawah rahim. Maka darah istihadhah, kalaupun bukan darah haid, tapi keluarnya lewat kemaluan, di sisi ulama ada kaidah umum. Apa yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang, maka dipastikan najisnya, kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa itu bukan najis. Seperti tadi, mani keluar dari dua jalan, yaitu mani keluar dari jalan depan. Tapi didapatkan keterangan Rasulullah bermuamalah dengan mani pada pakaiannya, maka kita katakan tadi atau disebutkan tadi apa? Bukan najis. Demikian istihadhah keluar dari wanita dari jalan depan. Maka dengan kaidah umum ini dia najis. Tetapi ditambah dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang istihadhah, kalau mau sholat diperintahkan untuk mencuci kemaluannya. Dan setelah itu menyumpalnya. Kemudian itu memakai pakaian yang bersih. Dan dalam satu riwayat diperintahkan dia membersihkan badannya. Dari keterangan ini, di sisi para ulama menunjukkan bahwa darah istihadhah itu darah apa? Darah najis. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi tentunya najisnya tidak seberat dengan najis apa? Najis haid. Demikian. Dan berkaitan dengan mimisan tadi sudah disebutkan Abu Hurairah apa? Keluar darah dari hidungnya, beliau mengusapnya. Dan beliau sholat. Menunjukkan tidak najisnya. Tetapi apa yang dikatakan tidak najis kalau dia jelas kotoran, perlu kita bersihkan. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada malam hari ini. Mohon maaf karena kita memanjangkan keterangan. Tujuannya mudah-mudahan menjadi penjelasan bagi kita semuanya dan menjadi paham atau mengerti dengan apa yang ada. Saya mohon maaf kalau di sana ada yang mungkin salah dalam penyebutan atau mungkin kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai seorang yang tentunya tidak luput dari kesalahan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.